Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhan nas, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di alam dunia ini bukanlah tanpa tujuan dan tanpa hikmah. Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kita tidaklah sia-sia, melainkan agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepada-Ku. Allah ciptakan kita di dunia agar kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Tidak menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat lahir, nikmat batin. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah yang menganugerahkan kepada kalian nikmat lahir, demikian pula nikmat batin. Demikian pula Allah menganugerahkan kita semuanya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diutusnya para nabi dan rasul yang dengan perantaraan mereka kita mengerti jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti. Kita mengerti dari peringatan-peringatan mereka dari segala perkara yang akan memadharatkan diri-diri kita di dunia, demikian pula di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Demikian pula wahyunya berupa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengerti perkara-perkara yang menjadikan Allah cinta dan ridha kepada kita, sehingga kita mengerti perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menundukkan langit dan bumi, Allah yang menggantikan antara siang dan malam, Allah yang menjadikan segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung ketaatan dan ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah jadikan dunia ini sebagai negeri untuk berbekal, sebagai negeri untuk beramal saleh. Kemudian kita memetik buah dari amal tersebut. Di akhirat kelak kita akan memetik hasilnya ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya telah mengingatkan dalam Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tidak tergoda dengan dunia, agar kita tidak terlena dengan hijaunya dan manisnya dunia, karena kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana. Kehidupan dunia akan sirna dan kita tinggalkan, dan kita akan sampai kepada kehidupan akhirat. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang cerdas adalah orang yang benar-benar memanfaatkan kehidupan dia di dunia ini untuk memperbanyak dan memperbagus amalannya. Membekali diri dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita termasuk dari orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia, dengan hijau dan manisnya, sehingga waktu terus berjalan, umur kita semakin dekat dengan ajal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lambat laun kita sampai ke dalam alam barzakh. Ajal dan kematian menjemput kita. Jangan sampai kita menyesal karena tidak memanfaatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tiga keadaan yang tidaklah lepas bagi kita semuanya, yang mewajibkan bagi kita semuanya untuk terus memperhatikan dan benar dalam menyikapinya. Keadaan pertama adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah jadikan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian, agar kita bersyukur dengan meyakini bahwasanya seluruh nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat-ingat bahwasanya nikmat itu datang dari Allah, menyebut nikmat tersebut dengan lisan kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan sebab kenikmatannya amal saleh terwujud dan sempurna. Demikian pula dengan menggunakan nikmat-nikmat itu pada perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga perkara ini jika terwujud pada diri hamba, pengakuan yang ada dalam dirinya, kemudian dia mengucapkan dengan lisannya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dia pergunakan dengan anggota tubuhnya nikmat itu, maka dia akan mendapatkan dua hal. Kenikmatan tersebut akan senantiasa ada pada dirinya, dan Allah berikan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Allah mengatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengumandangkan, jika kalian bersyukur, aku pasti menambahkan kenikmatan kepada kalian. Namun jika kalian kufur, sungguh azabku amatlah pedih. Keadaan yang kedua, yang ada pada diri kita, pada manusia, dalam kehidupan dunia ini, Allah uji manusia dengan musibah dan malapetaka. yang menuntut dirinya untuk bersabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menuntut dirinya untuk tidak berucap dengan ucapan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula musibah yang menuntut dirinya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Menampar muka, menyobek baju, ataupun tindakan yang lainnya yang menunjukkan ketidakridhaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menjalankan tiga hal tersebut, bersabar dengan kalbunya, lisan dan anggota badannya, sungguh di balik musibah tersebut terdapat nikmat yang agung bagi dia. Dia telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar terhadap musibah tersebut. Allah Ta'ala menjanjikan dalam Al-Quranul Karim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah dibalas bagi orang-orang yang bersabar ganjaran yang berlipat ganda. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan musibah bagi kaum muslimin, kaum mukminin, bukanlah untuk menghancurkan dan membinasakan mereka, namun agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menginginkan agar hamba tersebut benar-benar mewujudkan ubudiahnya, peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menginginkan agar dia benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika dua perkara ini, bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula bersabar terhadap musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kehidupan seorang mukmin akan indah dan penuh dengan kebaikan, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dhalika li ahadin illa li mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, tidaklah didapati kecuali pada orang mukmin. Tatkala dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Tatkala dia mendapatkan musibah, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perkara yang ketiga yang tidak lepas dari diri kita, Allah menguji diri kita, masing-masing dari kita, dengan hawa nafsu, dengan jiwa yang mengajak kepada kejelekan. Allah uji diri kita dengan syaitan yang menakut-nakuti kita, syaitan yang telah bersumpah untuk menyerumuskan seluruh anak Adam kecuali yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya syaitan tidak akan menguasai hamba ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya syaitan akan menguasai dan menaklukkan hamba tatkala dia mengikuti hawa nafsunya, tatkala dia mengikuti syahwatnya, tatkala dia tidak tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala dia menginginkan kejelekan-kejelekan, tatkala dia menjalankan kejelekan-kejelekan yang dibisikkan oleh jiwanya, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar membisikkan dan memerintahkan kepada kejelekan kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tatkala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah bukakan taufik bagi dia untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahannya, untuk memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh beruntung orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalani kehidupan dunia ini senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar, memohon ampunan dari Allah sebagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan ataukah perbuatan beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung orang yang mendapatkan catatan amalannya kelak di akhirat berisi istighfar yang amat banyak. Tidak ada seorang pun dari kita yang lepas dari dosa dan maksiat, namun Allah membukakan pintu taubat yang amat besar dan amat lebar, yang mana pintu tersebut dibuka sepanjang hari, siang dan malam, sebelum datang kematian kepada setiap orang. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tatkala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah tunjukkan kepada hamba tersebut aib-aib dan cacatnya. Dia mengerti kekurangan dan kesalahannya, sehingga dengan itu dia menyadari kadar dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengerti kekurangan dan dosanya, sehingga dia malu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak lancang untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kebaikan bagi seorang hamba. Sebagaimana pula Allah subhanahu wa ta'ala tatkala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala taufik untuk menggunakan nikmat-nikmatnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amat banyak dan amat luas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak mungkin bagi kita untuk menghitungnya, lebih-lebih untuk mensyukuri semua nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dua nikmat yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa mensyukurinya, agar kita senantiasa menjaganya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua kenikmatan yang sekian banyak dari manusia maghbun, rugi, amat merugi, tidak bisa menggunakan kenikmatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Apa kedua nikmat tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sihhatu wal faragh." Kenikmatan kesehatan, demikian pula waktu luang. Kenikmatan kesehatan yang amat mahal. Masing-masing dari kita menyaksikan, merasakan, bahkan melakukan sendiri kita siap mengeluarkan harta benda yang kita miliki untuk menyembuhkan satu penyakit yang ada pada diri kita. Kita siap untuk mengorbankan waktu dan tenaga kita agar sembuh dari penyakit itu. Namun amat banyak dari kita yang melalaikan nikmat tersebut, tidak menggunakan nikmat tersebut untuk menggapai ketaatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu berjalan, kenikmatan kesehatan berjalan bagi kita, kita tidak bisa meraih keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kenikmatan waktu luang, tidak tersibukkannya seorang hamba dengan dunia, kenikmatan yang amat agung. Lalu sebagian besar dari manusia menggunakan waktu itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, bagi urusan dunia dan akhiratnya. Begitu mudah dihabiskan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia, padahal semua kenikmatan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, marilah kita mempersiapkan kehidupan akhir dengan iman dan takwa. Kita mempergunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sebelum nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, demikian pula untuk beramal saleh, diberikan rezeki yang halal yang thayyib. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.